Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari bulan suci Ramadan. Semoga kita masih bersemangat untuk terus dan berlomba-lomba untuk mengejar rahmat dan hidayahnya. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 41 dan juga seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang yang melanggar nilai keimanan dengan penuh antusias. Untuk selanjutnya mengenai makna dari ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lemas Pak hari ini? Tidak, semangat terus ya Pak ya. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu yang cantik, yaitu dari Majelis Taklim At-Taqwa Angkasa Puri Bekasi dan juga Majelis Taklim Aisyah Pulau Mas. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Insya Allah puasa semua kan Bu ya. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan surat yang kemarin ya Pak ya. Kemarin masalah takwa. Jangan bisa dilanjutkan Pak. Ini kira-kira masalah yang apa Pak? Masalahnya ini tuntunan kepada Nabi bagaimana menghadapi para pembangkang, bagaimana menghadapi orang-orang munafik, bagaimana menghadapi orang-orang Yahudi yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akan Pak bisa mengulangi. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhar rasulu. Wahai rasul. Dalam Al-Quran hanya dua kali Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan panggilan wahai Rasul. Hanya dua kali. Ayat kita ini dan nanti di ayat 67 surah ini. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ada panggilan ya ayyuhan nabi. Tetapi yang diamati dari ayat-ayat Al-Quran, kalau Allah menyebut nama nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad, itu disebut langsung dengan namanya. Isa, Musa, Ibrahim. Tetapi kalau Allah di dalam Al-Quran sekali lagi menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ada disebut 4 kali di dalam Al-Quran kata Muhammad, sekali kata Ahmad, itu dirangkaikan dengan gelar kehormatannya sebagai Rasul atau sebagai Khataman Nabiyyin. Muhammadun Rasulullah. Ya tahu, makana Muhammad aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Jadi ini sebenarnya pelajaran buat kita. Kita seringkali hanya sebut begitu Muhammad. Mestinya kita itu menyebut beliau dengan panggilan penghormatan, bahkan tidak menyebut nama beliau kecuali mendoakan beliau agar dilimpahkan kepada beliau salawat dan rahmat Tuhan. Ini kita bisa kembangkan dengan berkata, kalau ada orang yang dihormati, jangan panggil namanya, tapi panggillah dia dengan panggilan penghormatan. Seperti kalau orang tua kita kan itu tidak boleh kita panggil namanya. Bapak Presiden kita katakan Bapak Presiden. Iya. Itu sudah dikenal bahkan dalam kehidupan internasional pun itu ada panggilan-panggilan terhormat yang melekat pada orang-orang yang memiliki kehormatan yang pernah atau sedang disandang. Kita juga, Allah juga mengajar kita begitu. Di sini dia panggil Nabi Muhammad, Allah tidak berkata ya Muhammad tetapi ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai pesuruh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat memperhatikan umatnya. Sehingga kalau mereka diajak oleh beliau untuk beriman, lantas enggan beriman, itu sedih. Beliau merasa sangat bertanggung jawab untuk mengislamkan orang. Tetapi Allah enggan melakukan hal itu, atau enggan Rasul melakukan hal seperti itu. Karena itu seringkali kita mendapatkan di dalam Al-Quran peringatan Allah kepada Nabi bahwa kamu tidak punya tugas kecuali menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Dikatakan innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak bisa mengantar orang masuk Islam, beri dia hidayah walaupun orang itu kamu senangi. Tetapi karena bawaan Rasul ini begitu sayang pada umatnya, maka seringkali beliau sedih melihat, waduh, kasihan nih, orang tidak mau ini. Di sini Allah mengingatkan lagi beliau, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuh. Jangan ketergesa-gesaan orang-orang munafik yang berkata kami telah beriman padahal hatinya belum beriman. Jangan ketergesa-gesaan mereka itu masuk di dalam kekufuran menjadikan kamu bersedih. Nah, coba lihat. Karena beliau sedih. Ini kok ada munafik begini? Ditegur, jangan bersedih. Nanti di ayat lain kita ada lihat bagaimana digambarkan begitu besar perhatian Nabi Muhammad terhadap umatnya sampai-sampai hampir-hampir saja karena keletihan untuk berdakwah, hampir-hampir saja beliau cedera atau mati, meninggal dunia. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian mengenai surat Al-Maidah ayat 41 ini setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan pada hari ini kita sedang membahas ayat 41 dan juga seterusnya. Silakan Pak diteruskan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Jadi janganlah wahai Rasul, janganlah ketergesaan, perlombaan orang-orang yang berkata kami telah beriman dengan lidah mereka tetapi hati mereka belum beriman. Jangan ketergesaan mereka kepada kekufuran menyedihkan kamu. Juga orang-orang Yahudi, sikap orang-orang Yahudi atau sebahagian orang-orang Yahudi terhadap ajaran Islam, terhadap Nabi Muhammad juga menyedihkan beliau. Tetapi Allah juga melarang, jangan kamu bersedih. Baru dia gambarkan bagaimana sikap orang-orang munafik itu, bagaimana juga sikap orang-orang Yahudi itu. Dikecamnya, kita lihat nanti apa dampaknya buat kita. Di sini dikatakan, mereka itu semua sama'una lil kadzib. Senang sekali, sangat antusias mendengar, tetapi tujuannya untuk berbohong. Dia pelintir itu kata-kata. Dia berbohong. Itu satu makna. Sikapnya orang munafik datang pada Nabi dengar, tujuannya mendengar, mau cari apa yang dia bisa pelintir untuk dia bohong pada orang. Nah, Ada lagi yang mengartikan begini, sama'una lil kadzib, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu senang sekali mendengar obrolan yang bohong. Senang dengar gosip. Nah, ada enggak orang Islam yang seperti? Sama'una lil kadzib. Senang kalau gosip udah dengar, semangat nah, nonton itu di mana ya. Kita ini, saya ingin katakan pada ibu-ibu, pada pemirsa, Al-Quran itu kalau mengecam sesuatu itu pelajaran buat kita, jangan lakukan hal semacam itu. Sama'una lil kadzib, sama'una liqaumin akharin. Mereka itu antusias mendengar apa saja untuk dia sampaikan pada orang lain. Boleh jadi kalau pengertian pertama tadi kita fahami, boleh jadi mereka hadir di majlis Rasul mendengar apa sih ini. Tujuannya bukan untuk mendapat manfaat, tapi dia mau cerita lagi sama orang. Oh, tadi Nabi Muhammad bilang ini. Sama'una lil kadzib, sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Bisa juga mereka itu sering sekali, senang sekali mendengar dari orang lain yang tidak pernah mendapat bimbingan dari Rasul. Nah, di sini juga bisa begitu. Senangnya itu dengar dari orang lain, kalau ceramah enggak senang dengar. Ya kan? Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Yuharrifunal kalima min mawadhi'ihi. Ini orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada uraian menyangkut sanksi hukum bagi yang berzina. Orang-orang Yahudi ini tukar itu. Dia ganti maknanya kitab suci mereka. Dia tutupi ayat-ayat yang berbicara tentang sanksi hukum perzinahan. Ini maksudnya yuharrifunal kalim. Yuharrif itu artinya dia miringkan, dia plesetkan, dia pinggirkan, dia tutupi sekian banyak kalim, sekian banyak ayat-ayat Tuhan dari tempatnya yang semestinya. Dia ganti. Yuharrifunal kalim min mawadhihi. Yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu wa illam tu'tuhu fahdharu. Mereka itu, orang-orang Yahudi itu, berkata kepada teman-temannya, kalau kamu pergi kepada Nabi Muhammad bertanya dan dia memberi jawaban, kalau jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita ubah, terima. Tetapi kalau tidak sesuai, tolak. Jadi mereka datang bukan untuk mencari ketetapan hukum, mereka pergi mencari pembenaran, bukan kebenaran. Itu dikecam. Baru dikatakan, wa illam tu'tuhu fakhdharu, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Apa artinya fitnah? Fitnah dalam bahasa Al-Quran itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Banyak orang yang salah. Itu dia katakan, al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih... Ya. Itu fitnah di situ berarti siksaan. Fitnah itu dalam bahasa Al-Quran, tidak ada satu kata fitnah dalam Al-Quran yang semakna dengan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia fitnah itu apa? Mengucapkan suatu kata yang memperburuk orang lain, ya? Kira-kira begitu ya? Okay. Bukan itu. Fitnah itu dalam bahasa Al-Quran asalnya membakar emas untuk diketahui kadarnya. Sehingga fitnah bisa berarti ujian. Ya kan? Diuji. Fitnah juga bisa, karena ada kata membakar emas, ya, pembakaran mengandung makna siksaan. Nah, Orang yang tersiksa itu karena dia sesat. Maka fitnah juga diartikan dengan sesat. Banyak artinya fitnah. Nah, bukan fitnah bahasa Indonesia, sekali lagi saya katakan. Di sini Allah menyatakan, siapa yang Allah kehendaki untuk memfitnahnya. Memfitnahnya apa ini? Bisa diartikan untuk menyiksanya. Satu, tidak ada lagi yang bisa tolak siksa Allah. Atau siapa yang Allah menghendaki agar dia sesat, tidak ada lagi yang dapat memberi dia petunjuk. Wama yudlillah fala hadiyalah. Saya mau jelaskan lebih jauh. Saya beri contoh. Ibu-ibu pernah lihat cermin? Ya. Kalau kotor, tidak dibersihkan, cerminnya kabur. Kalau terus menerus kotor, akhirnya karatan. Siapa yang menjadikan dia karatan? Itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Semua cermin yang dibiarkan tidak dibersihkan, itu jadi karatan. Jadi berarti sistem yang ditetapkan Allah, itulah kehendak Allah. Oke. Hati manusia, kalau dia dosa, tidak tobat, bagaimana? Kotor. Tidak tobat lagi, kotor lagi. Akhirnya dia karatan. Siapa yang menjadikan dia karatan? Allah. Tapi salahnya siapa? Salahnya manusia yang tidak bersihkan cerminnya. Saya kira itu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan kembali lanjutan dari uraian Pak Qurai Shihab mengenai surat Al-Maidah ayat 41 dan juga seterusnya. Silakan Pak. Baik, kita tadi sudah katakan, beri contoh bagaimana hati yang tidak yang terus berdosa sehingga tidak bersih. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Maka di sini lanjutannya, ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubuhum. Mereka itulah yang terus mendengar gosip, senang dengar gosip, senang bohong, senang bergaul dengan orang-orang buruk. Terpengaruh hatinya, karatan hatinya, itulah berdasar sistem yang ditetapkan Allah, yang Allah kehendaki tidak mau bersihkan hati. Sudah karatan. Nah, baru dikatakan, lahum fid dunya khizyon, di dunia ini dia akan mendapat kehinaan, terbongkar rahasianya kalau orang munafik, terbongkar kebohongannya kalau orang Yahudi, dan di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang pedih. Baru diulang lagi, aneh nih, diulang dua kali. Sama'una lil kadzib. Tadi kita sudah terangkan apa artinya sama'una, suka dengar kebohongan, suka dengar cerita-cerita yang bohong yang tidak ada artinya. Akaluna lis-suht. Suka sekali makan yang haram. Suhut itu bukan semua yang haram saja. Ada haram yang orang malu sekali kalau mengerjakannya. Saya beri contoh. Kalau satu orang misalnya saya aniaya, saya tampar dia, haram atau tidak? Haram. Kenapa tampar orang? Iya toh? Tetapi itu haram tidak terlalu memalukan. Ada haram yang menjadikan orang malu kalau dia kerjakan. Jual bangkai. Nah, itu harganya haram yang memalukan. Jual diri. Nah, itu haram yang memalukan. Korupsi. Itu soft korupsi. Itu haram yang memalukan. Mereka itu sangat suka memakan haram, tapi haram yang memalukan. As-suhut itu artinya, arti asalnya yang pertama, binatang yang makan apa saja. Binatang makan apa saja yang dia temui dia makan. Sangat rakus. Yang kedua, makna as-suhut adalah sesuatu yang membinasakan sehingga hilang keberkatannya. Orang biasa punya duit banyak, habis begitu saja. Ada orang punya gaji sederhana dia bisa hidup tenang. Karena uang halal. Ya. Uangnya haram, tidak ada berkatnya. Habis. Kenapa ini habis? Mana ini uang ini begini banyak? Sudah hilang, sudah habis. Oh iya, ada yang keteter di sana, ada yang buat anaknya sakit ini, ada yang tiba-tiba mobilnya tabrakan, gak berkat duitnya. Itu sebabnya kita dalam sholat subuh, antara lain kan dianjurkan berdoa, wa barik lana fima razaqtana. Oke. Akaluna lis-suhut. Baru dikatakan, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini, kalau datang kepada kamu minta putusan, maka kamu punya alternatif, wahai Nabi Muhammad. Bisa tidak usah kasih putusan, bisa juga kamu kasih putusan. Kalau kamu tidak memberi putusan pada mereka, tidak usah khawatir, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Kalau kamu memberi putusan pada mereka, maka putuskanlah dengan adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini repot ini. Nabi Muhammad sebagai pemimpin di kota Madinah, itu mestinya memberi putusan. Tetapi repotnya Yahudi, dia hanya mau mendapat putusan yang menguntungkan. Jadi menurutnya, untuk apa saya beri putusan? Tetapi dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin, juga berkewajiban memberi putusan. Maka Allah memberi beliau alternatif. Kamu lihat deh, apa yang paling maslahat? Kamu boleh beri putusan, boleh juga tidak beri putusan. Kalau beri putusan, beri putusan dengan adil. Kalau tidak beri putusan, tidak usah khawatir, kamu tidak akan diganggu. Tapi kemudian Allah menyatakan di sini, wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut Taurat. Bagaimana? Aneh nih orang-orang Yahudi. Dia minta putusan dari kamu, padahal mereka katanya percaya pada Taurat. Mereka minta putusan menyangkut hukum orang yang berzina itu diapai. Kan ada di Taurat. Kalau kamu memang percaya Taurat, laksanakan aja Taurat. Kamu kan tidak percaya saya sebagai nabi. Ini Al-Quran berkata, wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-taurah fiha hukmullah. Di sana sudah ada ketetapan Allah. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Dan anehnya lagi, setelah dia minta putusan dari kamu, dia tidak percaya kamu. Ini suatu hal yang sangat aneh dari orang-orang itu. Nah, di sini Allah kemudian menetapkan, wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang itu sebenarnya bukan orang-orang yang percaya, yang mantap kepercayaannya terhadap kitab suci mereka sendiri. Kalau mantap kepercayaannya pada kitab suci mereka, tidak usah tanya, buka aja ini hukumnya. Apalagi mereka itu pastilah tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Baik, Pak. Pemirsa, kami akan segera melanjutkan kembali program Tafsir Al-Misbah ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Sekarang saya beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan tiga pertanyaan ya, Bu. Silakan siapa ibu dulu? Bagaimana etika bermuamalah dengan orang Yahudi menurut Islam? Pada prinsipnya sama dengan etika bermuamalah dengan sesama Muslim. Tidak boleh dimaki, tidak boleh ditipu, harus berbaik-baik. Kalau dia punya pesta yang menggembirakan, kita berpartisipasi. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi. Tidak, dia juga manusia. Kalau ada yang meninggal, bahkan Nabi, ada orang Yahudi yang meninggal, dibawa, beliau berdiri. Sahabat-sahabatnya bertanya, loh kok kamu berdiri? Wahai? Dia kan juga manusia, seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama. Sama pada prinsipnya. Memang boleh jadi ada perbedaan-perbedaan kecil. Kalau misalnya itu katanya, kalau kita punya tetangga, Nabi bersabda, kalau kamu tetangga itu ada tiga macam. Bisa dia keluarga, bisa dia sesama muslim, bisa dia atau seseorang itu sesama muslim, keluarga dan tetangga. Bisa dia tetangga yang hanya muslim, bisa dia tetangga, tidak muslim, tidak keluarga. Yang tetangga bukan muslim dan bukan keluarga itu seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka punya hak satu. Ikut bergembira waktu dia bergembira, ikut menampakkan bela sungkawa waktu dia sedih. Kalau dia miskin, dibantu. Kalau dia susah, diberi. Kita walhasil jangan berkata bahwa kalau non muslim Yahudi boleh ditipu. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu adalah manusia seperti kita juga. Tidak ada, dapat dikatakan tidak ada bedanya dalam bermuamalah. Saya kira begitu. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sendiri. Iya, ya? Nabi sendiri begitu. Nabi sendiri berinteraksi, pernah menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi, dagang sama orang Yahudi juga. Ya, jadi tidak ada. Oke. Kecuali boleh nggak sih Pak kita mengucapkan acara-acara keagamaan kepada mereka, misalkan mengucapkan selamat Natal. Nah itu bagus, bagus. Itu selama tidak mengganggu akidah, selama tidak menimbulkan kesalahpahaman, boleh aja. Kalau ibu anu datang selamat, tapi kalau bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa terganggu akidah, itu enggak boleh. Karena itu sepakat ulama tidak boleh menghadiri acara ritualnya. Tetapi kalau pesta ada di rumahnya, ada ulang tahun, kita datang selamat ulang tahun, ada kawinan datang dan lain-lain sebagainya, tidak ada masalah. Saya kira. Terima kasih Pak. Silakan pertanyaan berikutnya Ibu. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Islam seperti Taurat dan Injil. Bagaimana cara mengimaninya sedangkan dari segi kandungannya sudah banyak mengalami perubahan? Yang pertama, kalau kita, dan memang demikian, diwajibkan percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, Taurat, Injil, dan Zabur, maka kita harus percaya bahwa itu diturunkan Allah. Harus percaya. Itu bersumber dari Allah. Tetapi Allah juga menyampaikan pada kita bahwa kitab suci yang ada di tangan orang Yahudi sekarang dan di tangan orang Nasrani sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan. Walaupun bukan semua yang berubah, tapi ada perubahan. Maka untuk mempercayainya kita katakan begini. Al-Quran itu menjadi saksi terhadap kitab-kitab suci itu. Sehingga rujukan kita pada Al-Quran. Kalau isi kitab Taurat atau Injil atau Zabur itu sama sesuai dengan Al-Quran, kita percaya bahwa ini dari Allah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kita katakan ini kita tidak percaya. Kalau bertentangan. Kalau dia sesuai dengan akal, ini masuk di akal, tetapi tidak diterangkan oleh Al-Quran, mau percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Ya kan? Sebab kalau sudah ukuran akal, boleh jadi menurut akal saya oke, okay. Menurut akal yang lain tidak. Kita tidak wajib mempercayainya, tetapi kita wajib menolaknya kalau bertentangan dengan Al-Quran. Saya kira begitu ya. Okay. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu. Bagaimana kita menyikapi kisah Israiliyat yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, sementara mereka dikenal suka menyebarkan berita bohong? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana ibu menyikapi berita dari seorang pembohong? Nah, begitulah. Ada ulama berkata, udah deh pembohong gak usah diteliti, tolak aja semuanya. Ada yang begitu terhadap Israiliyat ya. Tetapi bisa jadi enggak sekali-sekali pembohong itu berkata benar? Bisa. Kalau menganut faham ini, dia katakan kita teliti. Kita teliti beritanya bagaimana, siapa orangnya, ini segala. Nah itu nanti, itu tugas dari ulama-ulama di bidang ilmu hadis. Jangankan Israiliyat, ucapan dari seorang muslim pun yang berkata Nabi bersabda begini, kita juga harus teliti. Kenapa? Kita tidak ragukan nabinya. Yang kita ragukan orang ini, jangan sampai dia lupa. Jangan sampai dia keliru. Jangan sampai dia bohong. Jadi dilakukan penelitian, itu ada ilmunya tersendiri. Nah, begitu juga halnya dengan Israiliyat, itu adalah berita-berita, kisah-kisah yang disampaikan oleh non-muslim yang seringkali kitab-kitab tafsir lama penuh dengan Israiliyat itu. Kisah-kisah banyak diantaranya yang tidak masuk di akal. Umumnya yang membuatnya adalah orang-orang Yahudi, boleh jadi orang Yahudi yang masih tetap dalam keislaman mereka, ke agama mereka, bisa jadi juga ada di antara mereka yang sudah masuk Islam, tetapi dia sebarkan itu. Saya kira begitu, Bu, sikap kita terhadap Israiliyat. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Berada, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Dan sampailah kita pada segmen terakhir, saya masih memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya sebelum Bapak memberikan kesimpulannya. Silakan Ibu, dua pertanyaan. Apakah yang menyebabkan orang-orang Yahudi merubah perkataan mereka dan bahkan kitab mereka? Iya, Al-Quran ada menguraikan bahwa sebenarnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi khususnya, itu jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menantikan kedatangan seorang nabi. Bahkan seringkali dalam pertempuran-pertempuran mereka itu mereka berkata, ya kalau kali ini kami kalah, nanti satu waktu kalau nabi yang kami tunggu-tunggu itu datang, pasti kami akan memihak dia dan mengalahkan kamu. Tetapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, mereka kecewa. Karena yang mereka nantikan adalah nabi dari Bani Israel, dari orang Yahudi. Kekecewaan itu atau iri hati mereka itu karena bukan dari kalangan mereka, itulah yang menjadikan mereka mengubah ayat-ayat Taurat ini. Itu satu. Yang kedua sebabnya begini, orang-orang Yahudi itu, kalau kita bicara Yahudi, saya gunakan istilah Al-Quran. Kita di sini terkadang dapatkan Al-Quran menamakan mereka Ahlul Kitab, menamakan mereka Hadu. Tapi kalau menamai mereka Yahudi, pasti yang jelek itu. Jadi bukan rasnya, sifatnya itu kalau sudah Yahudi, jelek itu pokoknya. Orang-orang Yahudi ini, sebagian dari pemuka-pemuka agamanya itu terlalu senang pada dunia. Mereka, orang-orang Yahudi secara umum, ingin hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Itu kata Al-Quran, bukan saya, bukan Khairul Anwar itu yang bilang, aku ingin hidup 1000 tahun. Ya toh? Sehingga walaupun kehidupan itu kehidupan yang tidak berkualitas. Karena cintanya pada dunia, mereka cinta pada uang. Suka uang. Sehingga mereka makan sogok. Sehingga kalau ada ayat adab ini, yang oleh orang yang berkuasa atau oleh orang yang punya uang, dikatakan tukar, itu dia tukar. Jadi keinginan untuk meraih gemerlapan duniawi. Itu dua di antara sekian banyak sebab yang mereka, menjadikan mereka mengubah itu. Hubud dunia, Pak, ya? Ya, hubud dunia. Baiklah, pertanyaan berikutnya, Ibu. Mohon penjelasan contoh perkara yang diputuskan oleh Nabi dalam menghakimi orang Yahudi. Kalau kita baca ayat ini, itu ulama-ulama ada menyebutkan sebab-sebab turunnya. Sebab turun itu dalam konteks Nabi menghakimi mereka. Saya sepanjang yang saya ingat, yang pertama, ada dua suku Yahudi besar di Medina, Bani Quraiza dan Bani Nadir. Yang satu merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau yang satu ini ada membunuh, mencederai suku yang lain, dia anggap udah deh, tidak apa-apa itu. Atau minta ganti rugi sedikit saja. Tapi kalau yang ini dicederai oleh yang satu ini, itu mintanya macam-macam. Kalau ini dibunuh juga. Nah, yang lemah ini tadi, kalau saya tidak salah itu Bani Quraiza ini yang lemah, datang pada Nabi bertanya, wahai Nabi, ini bagaimana ini hukumnya? Nabi terus beri putusan, hukumnya kalian semua sama di hadapan hukum. Nah, ini tidak diterima oleh yang lain. Itu cara Nabi. Yang kedua yang saya teringat dari sebab turunnya ayat ini adalah ada seorang berzina, perempuan terhormat. Bagaimana nih terhormat? Harus dijatuhi hukuman. Nah, mereka datang pada Nabi. Mereka mengharap Nabi menjatuhkan sanksi hukum tidak seperti apa yang termaktub di dalam Taurat. Dalam Taurat itu, sanksi hukum seorang yang berzina dan terbukti perzinahannya dengan disaksikan oleh 4 orang, itu dilempar, dirajam. Jadi Nabi putuskan dirajam. Yaitu 2 sepanjang ingatan saya, contoh dari itu. Oke. Silakan Pak, kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya dari apa yang kita baca, saya kira yang pertama, sebutlah nama Nabi dengan nama penghormatan. Jangan melupakan untuk bersalawat kepada beliau setiap mendengar nama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ingin tarik, hindari mencontohi sifat-sifat orang Yahudi atau orang munafik yang antusias sekali mendengar berita-berita, apalagi kebohongan-kebohongan. Hindari itu. Yang ketiga yang kita akan tarik dari sini, bahwa hindari segala macam kedurhakaan, lebih-lebih kedurhakaan yang bisa menimbulkan malu. Antara lain atau secara tegas dikatakan oleh ulama, as-suhd itu korupsi. Korupsi itu tidak membawa berkat. Boleh jadi sekarang 1 tahun, 10 tahun senang, tetapi berkatnya tidak ada. Dia membinasakan agama Anda, membinasakan kepribadian Anda, membinasakan kebahagiaan Anda. Itu as-suhd. Yang terakhir barangkali kalau kita mau lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah untuk memberi putusan kepada siapa di antara orang-orang Yahudi yang meminta putusan, atau boleh juga untuk tidak memberi putusan, tergantung beliau melihat apa kemaslahatan yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak atas uraian yang begitu indah ini. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini semua. Mirsa, demikianlah ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan ini kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keimanan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ineke Kusyarawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.